Risalah Syamsiah. Pengajian kitab Syamsiah halaman 20 le. So, dia nama sasban. Kita mau dalam adik tadi. ataupun dihubung ianya arif akan nyasyik dengan wasitah amrul kharif daripada nyasyik. Dihubung karena amrul kharif tapi musawi bagi nyasyik. Jadi mana amrul kharif? Karena sesuatu yang bukan mahiyah dan bukan juzuk mahiyah, yaitu amrul kharif. Jadi tabung arif dihubung kepada tabung syi' bukan karena mahiyah syi' dan bukan karena juzuknya syi' yang dikatakan amrul kharif. Tetapi kebetulan amrul kharifnya tasawi baginya syi'. Mana tasawi? Bersatu abrad, bersatu masadak, berbeda mufu antara dua buah kalimat yang berbeda mufu tapi bersatu masadak dengan tasawi. Contoh, lage bahe dihubung bagi insan dengan wasitah ta'ajub. Bahed dihubung kepada insan dengan wasitah ta'ajub. Ta'ajubnya bukan mahiyah insan dan bukan juzuk daripada mahiyah insan. Berarti ta'ajub ke amrun kharif. Jadi ke mana kharif di luar rumah? Kharif itu ke luar rumah, dalam rumah sih. Ta'ajub ke hanya dua mahiyah insan itu. Tapi yang jelas ta'ajub bukan mahiyah insan, karena mahiyah insan hayawan nate dan bukan juzuk mahiyah. Juzuk mahiyah hayawan dan nate ta'ajub kan. Jadi walaupun ta'ajub di dua badan insan jid, tapi karena kan diri mahiyah dan kan juzuk mahiyah, maka ta'ajubnya dengan amrun kharif daripada insan. Dan jid dasawi bagi insan, karena bahkan al-insan huwal muta'ajib dan al-muta'ajib huwal insan. Afrad insan dengan afrad muta'ajib apa? Bersatu masada mufum la'ilain. Mufum insan hayawan nate. Mufum ta'ajib adalah khafi sebab. Itu tom sebab sesuatu wirilin. Jadi mufum ta'ajib berbeda dengan mufum insan, tapi masadak ta'ajub adalah masadak insan, karena tidak ada masadak lain bagi ta'ajub selain masadak insan. Maka antara ta'ajub dengan insan dua usik yang bersatu masadak, bukanlah tasawi. Berarti ta'ajub amrun kharif bagi insan, lagi tasawi bagi insan. Kemudian datang bahek kepada insan dengan wasitah insannya adalah ta'ajub ataupun muta'ajib. Apa makna bahek putra? Makna bahek terbuka setelah tersembunyi ataupun duplah lemukua. Duplah lemukua yang akan bahek guna ketika ta'ajub lemukua. Artinya anak ada puas sebab dia menang mak. Jadi ada puji menangnya, menang apa kejadian yang anak ada puas sebab kerut dalak-dalak. Puji menang apa kejadian tu. Pada nukura, menang. Yang terhak, terhak lebih besar juga dengan bahaya. Apakah bekasan bahaya yang deh pada muka dengan duplah kerut dalak, adapun pada mata, adapun naik tu bapa-bapa, ha-ha-ha. Tinggal dia yang menerjemahkan zahid dengan khim. Padahal zahid pun khim. Zahidnya adanya. Jadi, yang pertama ini, insan mempunyai satu sifat natek, yaitu sifat mutafakir. Dengan adanya sifat mutafakir, maka akan terjadi ta'ajub ketika insan tidak mengetahui sebab sesuatu. Maka bisa kejadian lagi nya. Pamaji bandar rumpok adanya pun na sabo rumong dalam botol supaya dia kena. Itu dia tu. Di bandar rumpok tu rupanya bahan ni mamadu lemin je lipat juga murah. Nah, mati dah bolehnya. Dia guna jizu tu memang patut dan bandar rumpok meri dekat dekat. Yang dekat boleh sesudah kajuk guna sesudah mukuk-kuk dengan bahaya. Jadi bahek datang kepada insan dengan wasitah ta'ajub. Tanpa ta'ajub tidak akan terjadi bahek. Tapi karena nak tajuk pun nak tersom sebab sesuatu, dan ketika gadah terkapi sebabnya, maka terjadilah zahir. Maka zahir dihukum kepada insan dengan wasitah ta'ajub. Sedangkan ta'ajub bukan diri insan dan bukan juzuk diri insan. Berarti ta'ajub adalah amrul karib. Maka zahir yang datang kepada insan dikunci aridati bagi insan. Walau karena amrul karib, tapi amrul karibnya kasawi. Jadi menyedatang karena amrul karib yang kasawi bagi mahiyah, makanya gekun arif sati bagi mahiyah. Jadi leboh, lebohnya yang dianggap arif sati. Yang pertama, ma talhaku syik lima huwa-huwa. Yang kedua, ma talhaku syik li juz'ih. Yang kele, ma yalhaku syik li amrin kharif musawin lah. Cuba nampak Om Rin Om Amirin Om nak ini. Wat tafsilu punaka dan bermula tafsil di sana. Tafsir tentang awari kebetulan dianyo yang dubloh hari tadi, karena yang perlu dianyo cuma hari tadi. Tapi di temenan rincian tentang arit adalah sesungguh awarit sebenarnya nambo. Adalah nak perlu begati. Menyuruh mengetahui moto yang perlu hari tadi kan? Yang bonus, bonus nak pembahasan yang nak perlu. Arit berikut nambo, pakai nam. Karena sesungguh barang yang datang ianya barang bagi syik, adakala bahwa adalah datangnya barang itu bagi zatnya syik, atau bagi juzuknya zat, atau bagi amrul kharij daripadanya zat. Tapi khusus ke amrul kharij dan bermula amrul kharij, amrun yang kharij daripada ma'rud. Wah. Betul, min, nami. Harid dari ma'rud kan? Ma'rud berarti zat. Harid yang datang, ma'rud tempat datang, berarti zat. Syekh puno. Dan bermula amrun yang harid daripada ma'rud, adakala tasawi baginya ma'rud, atau lebih umum daripadanya ma'rud, atau lebih khusus daripadanya ma'rud, atau tabayun baginya ma'rud. Maka jumlah 6, yang nambah jumlah yang akan tujuh. Berarti sebenarnya juga kan heboh ke ini. Lidatik, lijutik, liambil kharid. Bagi yang mana kharid, lebih kodoh. Banyak kuihnya tak perlu kharid, anak ada kira-kira kerana yang jiput. Amrul kharid, kuih. Zatih tak boh, religius eh tak boh, amrul kharid kuih, jumlah enam. Bagi jumlah itu dia orang itu. Dalam kira. Oke, pun. Pak Rafa'an Masal, naik tim baru ini. Tak nampak. Cepat pun. Kuih dengan. Kutu jahat bagi tim, kutu jahat bagi ini mulai ke enam. Karena yang enak, kutu jahat lagi. Jadi, na arif li zatih, arif li juz'ih, arif li amrin kharid musawi, arif li amrin arif li amrin kharid aham, arif li amrin kharid akhas, arif li amrin kharid mubayyin. Berharap itu. Pasal satu lawalu, maka bermula tiga yang pertama terleh dianya itu arif karena zat ma'rud, dan arif karena juzuk ma'rud, dan arif karena musawi, itu dinamakan arat zati. Yang arat zati lehebohnya arif li zatih, arif li juz'ih, arif li musawi. Berarti amrul kharij li amrin kharijin musawi. Yang manteng di jamong dalam arat zati. Pakon ganggapnya arah tadi, sedangkan sebenarnya yang arah tadi yang pertama ma yang aridu lidatih kajiga arat arah tadi arandi ma yang aridu lidjuteh aridu iya mereka ma yang aridu lidusawi aridusawi arandi bukan arah tadi madum. Alasan karena istinadnya arif kepada zat ma'ruf. Karena ini mustanad kepada zat ma'ruf langsung. Kita mengenal karena zat. Adapun menyoarif lizat makanya kalahir bahwa ini mustanad bagi zat. Sebagai contoh no ta'ajub. Ta'ajub datang kepada insan karena zat insan. Takut tajuknya mustanad bagi zatnya gak jelas. Memang datang karena zat, maka di mustanad kepada zat. Ini ada juga perbandingan kan, bahkan na arif di dati, na arif di jus'i, na arif di musawin. Karena pada undangan Sauri apa saja, karena yang tadi apa Sauri kalau diundang di ya dalam rumahnya. Hai yang tidak ada mungkin anak ni anak dah anak. Berarti yang lidus A anak jutuk daripada ya. Kita ni sudah jawab kau ni kan? Karena jutuknya, karena dia yang ada tuh ini. Antri, berarti dia bangun dengan dua hari itu dia yang mana? Tidak, dia bukan dua ada lagi segai. Tidak, ini hari ini. Berarti kita ni Arif lidus A datang ke rumah tersebut ke tempat pesta lidus A. Berarti karena si yang tukang undangnya tuan atau rumah, tapi karena orang dekat, terpakai ke tukang undang ini karena orang dekat dengan beliau, ya, Amrul Amrul Khalid, Amrul Khalid. Tapi cawat karena rumahnya, tinggal undang dia urut di jamai yang datang, tuan karena ayahnya, tuan karena rumah, karena tetangga. Tapi tetangganya nak hak mengundang tuan dari rumahnya. Jadi tergantung tuan undang. So yang undang maka dia akan datang karena ulung undangnya. Jadi satu zat, satu benda akan datang beberapa wasap yang banyak tergantung siapa yang mengundang. Jadi insan ya yang pertama insan adalah insan. Yang kedua insan adalah hayawan, insan adalah jisim, insan adalah ta'ajib, insan adalah bahaya, memandungnya insan. Ini ketika datang takau sifat kepada insan, adakala datang memang karena zat insan, adakala karena juzuk insan, adakala karena bukan zat, bukan juzuk, tapi ada pada insan. Adapun menadang diberikan, tapi nah hubungan. Yang mana? Jadi yang perbandingan arif dengan daun lebih betul pada dapat arif kota. Jadi arif sesuatu yang datang juga datang karena konzanya datang itu. Tapi datang di bakon itu sifatnya pak bendanya bakon adakah karena zat bendanya. Bagaimana sapoh benda sapoh jisim ji dicok lapang daripada kosong bakon ya, karena jisim. Tengok karena bau. Walaupun perlahan jisimnya bau misalnya itu. Tapi ini membicarakan ini atas nama jisim. Jisim apa ni jauh lapang? Itu karena jisim. Man bau kepada jauh lapang? Karena jisim. Man jisimnya maka bau. Berarti karena juzu. Karena yang jadi bau adalah jisim. Berarti jisimnya jadi juzu bagi bau. Maka cok lapang diduk pada bau dengan wasitah baunya adalah jisim. Kebetulan jisim adalah juzuk, berarti arif zati yang datang karena juzuk. Jadi dinamakan arif zati puno karena mustanadnya kepada zat ma'ruf. Adapun arif lizat yang zahir wajah istinaji kepada zat. Adapun arif bagi juzu harap dianggap mustanad kepada zat. Maka karena sesungguh juzu itu masuknya ke dalam zat. Juzuknya kan di dalam zat, bahagian daripada zat. dan yang mustanad kepada barang yang dianya itu dalam zat, mustanad kepada zat jumlah. Orang gemes satu lebat pada yang nalah bintik. Banyak gemes satu bintik. Jadi, judul bintik pada, bintik, bintik kurapnya. Bintik juga dari bintik kurap, jadi bintik-bintik itu. Jadi orang gemes satu lebat padanya, makanya gemes satu bintik. Kata tu, gemes satu lebat pada, hanya gemes satu lebat bintik. Banyak gemes satu lebat pada, pada yang judul bintik, berarti kakak orangnya gemes satu lebat bintik. Bila mana nanti? Karena ma yang aridu li syek munau li juz'ih, karena juzu. Ji mustanad kepada juzu, tapi juzuknya bukannya bahagian daripada syek. Berarti ji gangkap mustanad kepada syek. Jadi dia arid li juz'ih, dia tak anggap arid li zatih. Kata ko, man menyewang yang arid di amrin musawi, adapun arid karena amrin musawi, maka karena sesungguh musawi ada ianya musawi itu mustanad kepada zat ma'ruf dan bermula arif, dan bermula arif itu mustanad ia kepada musawi, dan bermula mustanad kepada mustanad kepada si itu mustanad kepada demikian si, maka adalah arif pula itu mustanad kepada zat. Munyo amrun musawi lagi contoh uno pun yang amrun musawi uno tajuk. Tajuk tasawi bagi insan. Baik datang kepada insan karena tajuk. Tajuk datang kepada insan karena zat insan. Buka. Dino baik ibu tadi kepada tajuk, tajuk tadi kepada insan. Macam tadi kepada orang tadi juga bingung tadi kepada orang tuh. Ajino umat mat, ada pun mustadil. Tiada orang mustadil buat damai. Jika lebah kuatnya kita yang umat, tak mustadil buat kini yang kau. Bila kau banyak mustadil buat damai, yang tu kekuatan buat damai. Ini mana nak kekuatan yang bila mustadil buat kau. Orangnya yang mustadil buat damai. Kuatnya kita yang kau lebah, mustadil buat kini yang kau. Kau ikut yang putih kau. Damai. Bila yang kau mustadil buat damai, mana ada orang lebah. Tapi bakal tiba-tiba orang kau lebah, dia mustadil kau buat kini. Karena kau mustadil buat damai. Maka kami pun urang mustadil, pak urang mustadil badan, meh mustadil badan meh mudahnya. Ina menanti, memang tajuknya amrul kharij daripada zat insan, tapi ji mustanad kepada zat, karena urang tajuk datang kepada insan, kerana karena zat insan, berarti ji mustanad kepada zat insan. Ketika bahek datang kepada insan dengan wasitah tajuk, berarti ini mustanad kepada ta'ajub, sedangkan ta'ajub mustanad kepada insan, maka mustanad kepada si, mustanad kepada demikian si. Yang kedua, lebohnya dianggap arif lizat, tinggalkan arif tadi, maka surah arif tadi leboh. Maya aridu lisi lizati, yang kedua lijuzi, yang kedua liamrin musawi, adapun liamrin kharijin musawin lah. Wasalah satu lafiratu dan bermula tiga yang akhir. Kedua, dianya itu arif li amrin kharij lebih umum daripada ma'ruf. Ji ditamom dihubung kepada syek karena amrun kharij yang lebih umum. Contoh bagi harkat, dihubung ianya harkat bagi abiyat dengan wasitah sesungguhnya abiyat itu jisim. Baik dihubung bagi insan, yang dihubung bagi insan karena hayawan, hayawan juga insan. Nyoh harkat gerak dihubung ianya gerak bagi abiyat, sesuatu yang putih, dengan wasitah sesungguhnya yang putihnya kebetulan jisim. Jadi bahkan putih bisa bergerak karena putih hidup pada jisim. Jadi sama dengan harkat dihubung bagi abiyat, tapi karena jisim, sedangkan jisim lebih umum daripada abiyat dan lainnya abiyat. Tapi ini harkat kan harkat pilih rada. Berarti kalau bukan harkat pilih rada, harkat pilih rada, bahaya banyak jisim, banyak nama harkat pilih rada. Tapi menggerak nah, pun gaya menggerak di pundamen kan. Pun gaya bergerak, pun gayanya disim. Buka, pun gaya gerak ungu mati. Gerak putih berarti abiat. Abiat bisa bergerak, apapun abiat bisa bergerak karena abiat adalah disim. Karena abiatnya adalah isim. Jadi datang gerak kepada gertak putih karena gertak putih adalah isim. Sedangkan isim lebih umum daripada abiat. Tapi kita lagi hayawan no. Cuman menyo hayawan juzuk daripada insan. Menyo amruh harik bukan juzuk. Ini masalah. Jadi dihubung le tabuh arif kepada tabuh syekh karena amrun kharid bukan karena juzuk, karena amrun kharid yang amrun kharidnya umum daripada zat kandasawi, maka nyen hanadikeun leundeuk arif tadi. Oke, contoh harkat yang dihubung bagi abiat dengan wasitah sesungguhnya abiat itu isim, sedangkan dianya abiat lebih umum daripada dianya isim lebih umum daripada abiat dan lainnya abiat. Dan yang kedua arif karena harif yang akhas dihubung karena amrun harif yang akhas. Lagi contoh bahek arif bagi hayawan dengan wasitah sesungguhnya hayawan itu insan, sedangkan dia hanya insan lebih khusus daripada hayawan. You know, ketika insan adalah hayawan dan insan mempunyai sifat tahir, berarti hayawan kenyana sifat tahir. Pada hayawan kenyana tahir, walaupun yang insani berarti udah dapat nak tahir pak hayawan, terbayangkan tahir pak kameng ke hayawan na insan na kameng na limo. Di antara kameng limo insan kenyana yang tahir dan kawannya. Berarti hayawan kenyona bahek. Jadi baik kalau ke insan yang di yang tak kalon kepada hayawan ini. Secara umum hayawan na subut bahek pak hayawan. Mas ketika subut bahek pak hayawan, bukan tapi hayawan yang na bahek. Hai karena hayawan yang kebetulan di insan. Jadi yang menjadi ilat lebih khusus. Yang menjadi ilat datang bahik kepada insan adalah amrul kharid yang akhas daripada zat hayawan, yaitu insan. Ini yang zat ma'ruf hayawan, yang menjadi ma'ruf hayawan, yang menjadi arif adalah bahik. Tapi bahik datang kepada hayawan dengan wasitah insan. Kebetulan insan lebih khusus daripada hayawan dan insan lanjut menyusul bagi mahiyah hayawan, maka gekun arif isid di amril kharijin akhas menhu. Yang pun hana gekun arif tadi. Yang kele arif dengan sebab yang mubayin, sesuatu yang datang kepada sesuatu yang lain karena sesuatu yang tabayun. Berarti amrul kharid kon akhas kon aam putih hana tetap ku bi dua ai nya de kun ni go na undangan kun na bijak ulai makanya hai be be na mama ke dua nya ni ni diri na bi ka na undang nya de ka undang udah nya undang ni ko amanah ku berani ke lepas ada di rumah daunnya dah ja tau undang yang undang orang yang ginya diri hana mama. Berarti amrul kharid yang baik karena rumah tepu bermuat tapi dari bulan dan yang makan dan yang tertunggu terus dah jadi kemudian ini nak jadi lagi nyanyi nama Dero ya. Jadi arif dengan sebab yang baik. Lagi contoh harara panas datang bagi ia dengan sebab akui, sedangkan dia hanya akui tak bayar bagi ia. Akuinya kan mahiyah iya, kan juzuk iya, nah hidup pak iya, biar nanti pun pergi aku geroi, iya kan nak pak ibu geroi. Iya, hidup lah kan nak geroi. Di iya lah kanan, aku di iya kanan, iya hana lah aku hana lah iya. Tapi iya kan hukum dia dunia. yang datang tuhum kepada ia dengan wasitah akui, yang akunya amrul kharif lagi mubayin bagi ia. Ya wahyan dia nyakui tabayun bagi ia. Usama ahradan gharibah, dinamakan akan dia lekosianyo akan ahrad yang gharib tuhumna. Ya, jadi kalau tidak kiri yang ahrad gharib leko. Pakon, karena barang padanya ahrad itu daripada gharabah, jauh dengan takiyah kepada zat ma'ruf. Di antara sifat yang arif dengan zat ma'ruf, jadi umat kauman. Ini bahaya dan bukan sifat hewan. Ini nanti betul dalam hewan yang naik tanah. Tapi bukan khusus. Yang kita bukan, mbaknya suara binatang. Jadi, ilmu hanya itu mbak juga. Betul, maksudnya binatang ini banyak kameng, kamengnya banyak, kamengnya banyak suara binatang. Tepat juga, mengisbatkan suara kameng kepada binatang, kan tepat mengisbatkan nate kepada binatang. Kan mana lagi, nah di antara binatang yang nate, nah di antara binatang yang me. Tepatnya, kebutuhan binatang, kayak mereka kumpul ini. Tapi sebenarnya berikan apakah binatang nate yang gak lewet. Mana nate binatang? Ya, ini mati, binatang pernah di mana? Mau dia datang ke tubuh, tuan tu binatang. Mana tu binatang tu? Bulmo. Bukan tu bukan bulmo. Tu bukan bulmo. Mana dia putu lagi dah, putu kan? Tu binatang ni boleh. Padahal kan mana binatang, putu lagi. Binatangnya tak kaya lagi. Jadi, suara yang sebut pada tapoh jenis binatang, tapoh sebut kepada mutlak binatang. Dengan wasitah binatang yang mutu lagi. Inan ngau rumput atau tak beri. Tapi bahan tak kita yang tak lalu lagi. Dia punya ilmu yang ilmu lagi-lagi yang ada. Jadi kira Mena jengkali tanya hayawan mati pun. Kenapa? Mungkin hayawan nanti. Ya, mana pula. Mana mungkin memang pun. Natang. Mutu lagi-lagi yang nanti. Natang ni pada tu nih jam, pada tu binatang. Mungkin lagi lain lah, pada tu binatang. Pada mana? Tapi karena memandunya binatang, maka suaranya yang sumbut kepada binatang dengan wasitah binatang yang khusus yang mungkin lagi nya. Yang dikun alit karena amrin akas, amrin sarit ke akas. Jadi adanya memandu mode dan nisbah kepada zat ma'ruf hari. Yo, maka itulah ma'arat lari. Ka, luh. Karena namboh ma'arat, leboh ma'arat tadi, leboh ma'arat tadi, kebegah wal ulumu dan bermula sekalian ilme, tidak dibahaskan padanya ilme, kecuali daripada ma'arat tadi bagi mubuknya ilme. Nya baru perlu dibuat. Jadi nak peduli arah tadi. Jadi taboh-taboh ilmu membahas tentang arah tadi bagi mauduk ilmunya nanti. Jadi toh yang jadi mauduk maka mencari arah tadi itulah yang dibahas dalam ilmu tersebut. Validah bala maka karena ini negeri dengku an awal dihilati talahku lima huwa-huwa negeri. Ibarat kata. Dibahas daripada awaritnya barang, awarit alati yang dihubung ia akannya syik karena mahuwa-huwa. Yang dikun mahuwa-huwa nantinya itu mengisyaratkan kepada arah tadi. Karena syik yang dihubung karena mahuwa adalah huwa, itulah arah tadi. Abang sifat yang dihubung kepada syik karena mah yang huwa adalah huwa. Mahnya itu syiknya. Berarti misati. Maka kata-kata talhaquhu lima huwa-huwa untuk mengisyarat kepada ma'rad zati. Dan untuk kegudang bagi had pada maqam mahdud. Ma'huwa-huwanya kegudang had pada maqam mahdud. Huwa adalah huwa. Huwa adalah huwa. Ma'rad had mahdud kenyamanan jadi huwa adalah huwa. Insan kurang. Hayawan nate yang kudrah had. Insan madun. Berarti insan adalah hayawan nate. Madun adalah had. Jadi karih adalah marah. Bermula marah adalah karih. Kemudian nanti kemana hasil? Wa adalah wa. Coba mahiyahisan punya. Mahiyahisan punya hewan atau berarti wa adalah wa. Maka pada kata-kata ma huwa wa, nahinan mendirikan had pada makhluk makhluk. Tapi yang buat hino, hino nanti kalau masalah karih. Hino bedanya isyaratkan ila pangkat tadi yang berlainan hino. Mahuwa-huwa yang mengalami barat matan no untuk mengisyarakan kepada akhrat zati. Tetapi mahuwa-huwa secara umum kadang-kadang dipakai untuk berdal had pada mafam mahdud. Kah, apabila diketahui akan ini, maka kamu turut menyanyian kampung bahwa akhrat zati tidak selesai dan bahwa maudhu' ilmi adalah akhrat or sesuatu yang kita bahas tentang akhrat zati daripada sesuatunya. Fana pulu nyanyian kamu pun maka baru kamu buka apa yang lain. Putra pun juga. Bermula maudhu' mantek itu maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdikiyat. Nyanyi boleh buka. Bayang pokok pembahasan ini maudhu' mantek putra. Cuma hanya kepegah ilai maudhu' mantek menyegolong kepegah mutlak maudhu'. Hanya mengom pegah ilai mautu, mihana kepegah ilai arah tadi. Adakah kepegah arah tadi, kepegah arah di memendung. Sehingga di arah nampo, walaupun dalam dua bahagian. Lalu selesai tanya baru kembali kepada pembahasan pokok, yaitu mautu ilmi mantek adalah maklumat. Ulang-ulang mata baru, maklumatul, jamak daripada makluk. Maklumat, maklumat isi makmul dari pada alima, maka makna maklumat yang diketahuikan. Umpamanya, ilmu adalah usul surah syi' di sihin. Pertama surahnya dalam sihin, surah di dalam sihin. Kaidah mau berarti kan tabah maklumat. Pertama surah menuji lawenya karena tak usul tabah surah tu, karena tabah maklumat tu. Wadai lele ada yang kehadir dalam sihin dijamak bukan makluk. Maklumat. Maklumat terbagi dua. Nah, maklumat tasawuriyat, nah maklumat tasdikiyat. Artinya ilmu gedanyo yang tak lu kenal adakala geukeun ilmu tasawur, adakala geukeun ilmu tasdik. Yang tasawur geukeun maklumat tasawuriyat, yang tasdik geukeun maklumat tasdikiyat. Yang menjadi maudhu' bagi ilmu mantai adalah seluruh maklumat. Baik yang tasawuriyat maupun yang tasdikiyat. Yang nyatanya menjadi mumpung bagi ilmu mantai. Pakar, pakarnya itu mumpung ilmu mantai. Kan mandu berjelas kan? Dia bukan berjelas dalam punya benda. Ujian mana pegah bahwa mumpung mantai adalah maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdikiyat. Lianal mantiki, karena sesungguh mantiki hanya saja membahas ianya mantiki daripada akaratnya maklumat yang jadiyah. Karena ulama mantek membahas tentang akhirat tadi bagi maklumat. Kon maklumat yang dibahas, agak bahas dalam lainnya. Bahwa lainnya dah beri jangguk, udah rendang jangguk. Akhirat tadi bagi maklumat yang perlu bahas. Maka kira akan beri hati lah. Mesti lah lainnya jangguk. Jangguknya maklumat. Jangguk mempunyai akhirat tadi. Putra akhirat tadi bagi jangguk. Belah akhirat tadi bagi jangguk. Tapi sama tu, tu nak tu orang tadi yang kuat. Dah boleh tanya lo nak cerape? Orang tadi cerape kan dah berganti. Ke antara cangkuk cerape tikuh yang nak dah boleh tanya, na satu kadar mustara bahwa gihnya sama-sama maklumat yang boleh akrat zati bagi maklumat secara umum. Kon akrat zati bagi individu daripada maklumat. Bada na hisu lau, na bin hisu ni. Jadi, dukunan maklumat sebagai mautu ilmu mantek karena mantiki, mantiki urung biasa. Mantiki karena ulama mantek hanya sanya membahas ia daripada akratnya maklumat yang zatiyah. Dan bermula barang yang dibahaskan pada satu ilmu daripada akhiratnya barang yang zatiyah, tak bermula dianya barang itu maupun demikian ilmu. Menyemena maka adalah maklumat tasawuriyat dan maklumat tasdikiyat itu maupun ilmu masai. Wa inama kurna dan hanya saja kamu kun sesungguh mantiki membahas ia daripada arah zati bagi maklumat tasawuriyat dan tasdikiyat. Maka negerahnya dua hal. Ku alasan tajak pegang bahwa mantiki membahas tentang a'rad zati bagi maklumat. Lianahu ya basu anha, karena sesungguhnya mantiki membahas daripadanya maklumat min haisu sesungguhnya maklumat itu disampai dia kepada majhul tasawuri atau majhul tasdiki. Jadi min haisunya ilmu mantek. Adapun mantiki membahas tentang maklumat, tapi kendiri maklumat yang dibahas. Min haisu maklumat ikutruk ketanyo kepada majhulat, baik yang tasawur maupun yang tasdik. Min haisu isalnya, min haisu maklumat dapat ikutruk ketanyo kepada majhulat. Sebagaimana barang dibahas limantiki daripada jenis, contoh jenis hayawan dan pasal, lagi contoh nate. Wahuma keduanya hayawan dan nate itu dua buah maklumat tasawuri. Min haisu sesungguh keduanya bagaimana ditarkibkan akan dia supaya disampai oleh majmu' tarkib kepada majhul tasawuri. Dan contoh majhul sebagai contoh ini insan. Jadi umpama ini kita tanya yang majhul insan. Insan hanya ada debu lom, tapi hayawan ada debu. Nate ada debu. Berarti hayawan adalah maklumat tasawuriyat. Nate maklumat tasawuriyat. Dibahas tu bahwa hayawannya menanyi jenis. Itu dengan tarikh jenisnya akan dibahas. Sehingga kebuka hayawannya jenis. Hayawan itu maklumat. Hayawan adalah maklumat ditanya. Bentuk dengan tarikh-tarikh akan dipegang sehingga hayawannya dikut jenis. Kemudian nateknya maklumat jenis kebenaran pasal. Kemudian kibanjara tak acuh hayawan dengan dengan natek boleh dipetruk utanya kepada mahluk insan. Banjara betul. Ini adanya yang dibahas. Maka dipegang tarikh jenis, tarikh pasal dengan dekana harap-harap aminandung yang seluruh yang berkaitan untuk isal, karena yang menjadi maudhu' maklumat min haisu isal. Jadi kalau maklumat min haisu zati, maka arid zati bagi maklumat adalah arid zati min haisu isal. Jadi kalau arid zati karena zati maklumat, tinggalkan arid zati bagi jambuk berbeda arid zati bagi kambing ke. Arid zati sesuatu yang datang kepada maklumat min haisu maklumat menjadi alat untuk kutruk kepada majhulat. Min haisunya bahas. Jadi ketika ulun membahas tentang bate min haisu bate jenis pendabang yang dibicarakan perkainan kan kadar krim bate dan kadar raya bate yang berinagrak kan min haisu warna bate. Walaupun warna datang kepada batik, tapi pembahasan kita ni pada batik min haisu batik alat pek labang. Bukan boleh pegang batik aja yang terus apa kayak yang terpeh pegang. Kemudian saya sampai nak cakap batik bibi menjanyo tuan dan pek labang minum batik. Artinya yang boleh bahas kan masalah putih kuning hijau yang nak usah min haisu pek labang dengan batik warna la arta dahulu ya kan aku tadi kan arah tadi, tapi masalah ukuran raya batik kerih batiknya arah tadi yang mana. Jadi ini mau nanti. Jadi yang dibahas pada maklumat tasawuriyat adalah arat yang datang kepada maklumat min haisu maklumatnya dapat dimutruk bertanya kepada majhul ataupun kepada musir yang berikut. Karena ketika maklumat dapat diperoleh bertanya kepada majhulat, maka maklumatnya adalah musil. Sama dengan a'rad zati bagi musil ila majhul. Musilnya maklumat. Jadi putra yang datang kepada musil terhadap dari musil min hayu isal kepada majhul. Ini maknanya yang dibahas dalam kitab matik. Maka kun bahawa maklumatlah yang menjadi maudhu ilmu matik. Karena pembahasan tentang maklumat demi maklumat kibanjala tak atur boleh menteruk tanya kepada majhulat. Menyau majhulat yang adalah tasawur. Berarti yang menteruk kaulun syarih ataupun ta'rif. Kibanjala tak pegat ta'rif dari maklumat yang kena lau lewun untuk tak menteruk kepada yang dolam itu pun lewunnya. Ulunya sendiri, tak ada berapa. Insan, hewan hati. Nampak, hewan. Hewan yang tahari diri ada. Hanapun mana tahari, hanapun mana ada. Yang tahari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya kampung mana ada pun. Bergeraknya, berpindahnya dengan direncanakan. Bukan secara kebetulan ke kampung. Kampung bang tahari, kampung balik raja. Hewan mungkinnya. Oh, kampung hewan. Bila kampung hewan, hewannya cukup sekarang berputur kepada mana daripada insan. Jadi menyo majhulatnya adalah tasawur, maka musilki adalah tasdik. Yang dibahas dalam ilmu mantek bagaimana mengatur maklumat yang kena dalam mulai ulungnya untuk ikta petro ulungnya kepada yang mantang bijahil. Menyo tan petro ulungnya kepada majhulat tasdikiyah. Dari tasdek yang kena laulai ulunya. Dari sesuatu kaliah yang ulunya kena tasdek. Berarti kan menjadi maklumat pak ulunya. Kiban tato maklumat-maklumat tasdikiyat yang kena laulai ulunya untuk putruk kepada majulah tasdikiyat. Tegedi hantai bahan baku lah. Oh, mana si bahan baku? Maklumat yang kena hantai lah. Berarti mantangnya yang dijahil diikutnya. Payah berhasil majulah yang nilai dengan maklumat yang naik ikutnya lah. Ikutnya nanti mantan majhul si pak tamah lalu ikutnya watan dahi ila daruratnya yang terakhir. Yang ini yang terakhir watan dahi ila darurat. Lima min daurin au tasalulikan dan lima. Jadi yang perlu sasaran ilmu mantek hana lebih daripada isal ila majhulin. Titik. Hana lebih. Isal ila majhul. Majhul kebetulan dua macam. Na majhul tasawuri, na majhul tasdiki. Musil ila majhul tasawuri dekun kaulun syarih. Musil ila majhul tasdiki dekun kias atau hujah. Kemudian yang menjadi uraian sampai banyak kibanjara tak atur maklumat tasawuriat yang nala boleh diraulun untuk tak putra urunnya kepada majhulat tasawuriat. Bagaimana cara tak atur maklumat tasdikiat yang nala boleh urunnya untuk tak putra urunnya kepada majhulat tasdikiat. Apabila dalam mulai urunnya golongnya maklumat yang sif ke bahan untuk putruk kepada majhulat, maka ayah puna ilai maklumatnya dengan cara maklumat lain yang kena baurunnya. Yang pilih urun watan dahi. Ijo atretom sampai yang nak lalui. Kecuali satu dan nak kena boleh. Kosong. Urun boleh di biotak. Yang boleh di biotak berarti cara penampak ini lagi anemin. Purno oleh kau baju-baju, nyo nak uji, cici ikut kau kan uji. Tak, mana jarak purno kau. Yang menyebabkan betul-betul, kau sama mana tak pernah maklumat tak boleh. Jadi matresi sampai teruk kepada maklumat yang kanan. Nama ini pun? Wakama dan sebagaimana barang dibahaskan daripada beberapa qadiyah yang muta'addidah. Contoh qadiyah yang ta'addud dari tuntutannya al-alam mutaghayyir tabo wa kullu mutaghayyir muhaddats tabo penadi dengan muhaddats qadiyah. Wa huma dan berulang keduanya itu dua maklumat qadiyah. min haizu, yang berlega bahat min haizu, sesungguh dua wafariahnya kaifa yu'allafani, bagaimana disusunkan akan keduanya. Sehingga maka jadilah majmu itu bias yang diperterukannya kepada majhul tasdiki. Kita contoh majhul tasdiki lagi contoh kenyataannya ala-ala hadis. Ada ala-ala tempat dasar. Jadi berpertanya kepada ala-ala muhaddas yang terkena datu saja memang di bandar datu. Wakadalika. Demikian juga dibahaskan daripadanya maklumat. Yang apa? Yang pertama, pembahasan pada maklumat kibancara atau maklumat untuk dibetul kepada majulat. Berarti menyebab surah kasawur kibancara untuk tahrir, menyebab surah tahrir kibancara untuk kias. Karena kenapa yang alam ini bagaimana mana? Kiban cara atau maklumat. Jadi langsung maklumat atau mana dibahas ke maklumat atau jawab maklumat atau kiban cara atau. Berarti pembahasan dianya langsung kepada musir. Kiban cara atau supaya sanggup diisal. Yang kedua, wakadalika. Demikian juga dibahaskan daripadanya maklumat. Min haisu sesungguhnya maklumat tawakkuh artinya maklumat oleh musir ila rasul. Munyukna musir. Munyuk kaifa yu'allafani. Ha? Untuk menghasilkan tasawur yang berarti qaul syar'i. Yang ikut musir. Musir ila tasawur qaul syar'i. Musir ila tasdiq hujjah atau qiyas. Kemudian nalom maklumat yang menjadi ma yatawakkafu alaihi musir. Jadi qaulu syarih tawakkuf atas maklumat yang lain, hujjah pun tawakkuf atas maklumat yang lain. Nyo maklumat yang lain yang tawakkuf musir atas maklumatnya pun dibahas dalam kitab mantek. Dan demikian juga dibahaskan daripadanya maklumat min haisu sesungguhnya maklumat tawakkuf artinya oleh musir kepada tasawur. Contoh pembahasan tentang maya tawakkuf wali. Bagi contoh keadaan maklumat tasawuriyah itu jinyan kuliah, jinyan juliyah, jinyan kulidati, jinyan kulidati, jinyan basal khas. Ini pembahasan tentang maklumat. Maklumatnya ada maklumat dari tasawur. Maklumat tasawuriyat nah dibahas bahwa maklumatnya nah yang kulidati, nah kulidati, nah jenis, nah pasal, nah arat, nah pas, nah mandung itu. Yang dekat pembahasan tentang maya tawakafu. Menyewa pembahasan dia kata ke dekat mabadi tasawur. Menyewa musir, makasih tasawur. Ya. Musir, makasih tasawur. Musir, makasih tasawur. Eka kolon syarih. Sedangkan pembahasan tentang maya tawakafu adalah pembahasan kepada mabadi, mabadi dasawur. Wa min haitsu anaha dan dibahaslah min haitsu sesungguhnya maklumat tawakkuf artinya oleh musil kepada tasdik. Menyebutnya musil kepada tasawur. Ini pasal arafah yang musil kepada tasawur. Adapun mabadi tasawur. Dan dia bahas dalam tentang mabadi tasdik. Yaitu ma yatawakkafu alaiha musil ila tasdik. Yang itu Pak Erdin yang lain ini ada pemana mabadi. Biar nak pemegang. Makna mabadi tasawur. Ma yatawakkafu alaihi musil ila tasawur. Makna mabadi tasdik ma yatawakkafu alaihi musil ila tasdik. Tawakufan bakariban akan sebagai tawakuf yang karib, artinya dengan hana wasitah. Macam tu bagi keadaan maklumat tasdikiyah itu kaliyah atau nyan akas kaliyah atau nyan nakid kaliyah. Nyan idamong ma yatawakkafu dengan hana wasitah. Dan adakala tawakuf yang baik, artinya tawakuf dengan nawasitah. Contoh, lagi keadaannya maklumat itu maudhu' dan mahmul. Ini pembahasan ke tawakuf Karena di Banjar ada pegang Baliah dan ada pegang Mawdu' Mamul. Mawdu' Mamulnya maklumati al-insan hayawan. Insan maklumat, hayawan maklumat. Insan mawdu' hayawan mamul. Jadi mawdu' dan mamul tidak mau dalam maklumat dan tawakuh isal kepadanya, tapi tawakuh yang baik. Karena isal tawakuh di atas Baliah dan Baliah tawakuh di atas Juz'ul Baliah. Maka pembahasan tentang Juz'ul Baliah adalah kita mau dalam pembahasan kepada ma ya tawakkafu alaihi al-musil ila tasdiq tawakkufan ba'ida. Wa inna al-musil ila tasdiq, karena sesungguh musil kepada tasdiq tawakkuf dia atas badayah atas badayah dengan zat. Tawakkuf bisa bakun karena tersusunnya musil daripadanya badayah. Dan Baliah tawakuh di atas mawdu' dan mamul, karena Baliah tersusun daripada mawdu' dan mamul. Maka adalah musil kepada tasdiq itu tawakuh di atas Baliah bizat, dan tawakuh atas mawdu' dan mamul dengan wasitah tawakuh Baliah akhirnya mawdu' dan mamul. Wabil jumlah, dan dengan kesimpulan, al-mantiki bermula ulama mantik hanya membahas daripada ahwal maklumat tasawuriyah dan ahwal maklumat tasdiqiyah allati yang dianya adakala diri isal kepada majulat atau ahwal allati yang tawakuh adanya oleh isal. Ini apa yang boleh buka? Yang negaranya yang kebanyakan memang dia yang menghimpulkan mereka. Ini kamu kesimpulan mantek, kamu kesimpulan. Yang dibahas dalam ilmu mantek adalah tentang ahwal maklumat tasawuriyat dan ahwal maklumat tasdiqiyat. Adakala pembahasan dengan min haisu isal langsung ataupun min haisu ma yadawakafu alaihi isal. Itu dua. Masjid itu pun karena maklumat dua macam, majulah dua macam, tasawur dan tasdik. Pada tasawur dua, pada tasdik dua. Kedua pada tasawur yang pertama min haisu maklumat yang gih yang musil ilal majulah dan ma yang tawakafu alaihi isal. Pada tasdik pun lagi nya pembahasan pada tasdik min haisu isal dan min haisu ma yang tawakafu isal. Kemudian ma ya tawakkufu alaihi risal na dua na tawakkufan kaliban dan na tawakkufan bangidan. Ya kan aman untuk yang kawin. Ya kenyo yang kebuka liyal guna ala basiratin. Sebab wate munan muho titik pokok pembahasan muho ditetapkan oleh kak dan lain bisa. Tapi ilmu lain pun ayat wadahawinya. Walau ini cakap untuk dalamnya nanti juga berbab lagi ni lewat. Tidak kuat hubungannya memaksud pokok nama. Tidak bukan maksud pokok. Kamu kan ini syarat apa? Jadi karena hana kadang-kadang dia hana terakhir mautum oleh mautum putra. Jadi karena kata jelas mautum dan putra kartu daripada nanti maka baru bulan. Yang baru punya dia punya ada pasiran ini. Maka itu lima punya. Yang beli dia juga. Ya, dia berarti mana dia pun ala berarti. Tu kita kita baju tak ada main baru itu. Wahdil ahwalu aridatun lil maklumat, dan bermula ini segala ahwal itu arid. Arid datang bagi maklumat tasawuriyah dan tasdiqiyah karena zatnya maklumat. Maka dianya mantiki membahas daripada arah zati baginya maklumatnya objek bulan. Sebabnya yang boleh bukan mawdu' dan membuktikan bahwa maklumatnya adalah mawdu'. Karena yang dibahas dalam teks yang dinyatakan lebih. Jadi pembahasan yang ikut-ikut Jimin, ada sahur, ada teks, yang ikut-ikutnya untuk 25 teks ini. Yang boleh isal ini. Yang boleh isal ilal majhul. Ilal majhul, tasawuri dan tasdiqi. Maka pembahasannya dalam kalimah boleh pembahasan pembagian ilmu kepada tasawur dan tasdiq. Karena nama tasawur, nama tasdiqnya akan dipakai selalu dalam pembahasan. Karena nama jula tasawuriyah, nama jula tasdiqiyah. Tapi yang golong kita mau dalam pembahasan nanti. Allah.